لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu lan saking Abu Hurairah Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Sini masuk sini. Depan sini. Di buntoni bolongan-bolongan itu. Maju yang lurus. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Ngendika ngeten kana ono sapa Dawud Nabi Dawud alaihi salam iku layak kulu ora dahar sapa Abu Dawud, tidak makan sapa Abu Dawud illa min amaliyatihi, kecuali saking pekerjaane tangane Abu Dawud, kecuali saking pekerjaane tangane Abu Dawud. Jadi Abu Dawud niku kalau dahar itu kalau hasil dari keringat beliau. Beliau enggak mau makan kalau beliau itu dikasih orang, beliau tidak ikut susah, tidak ikut capek di dalam memperoleh pemberian tersebut. Jadi nek dikei itu enggak dimam kalau beliau. Bergani mamnya beliau, makannya beliau, cuma yang dihasilkan dari kerja beliau. Yang dimakan itu. Nah kalau nanti diberi orang bagaimana, diterima tapi tidak dimakan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa anhu lan saking Abu Hurairah anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kol ngendika sinten Rasulullah. Iku kala ngendika sinten Rasulullah, ngendika ngeten kana ana sapa Zakaria u Zakaria. Sapa Zakaria u sapa Zakaria Zakaria, kena dikai hamzah kena mboten kenging. Dadi kena diwaca Zakaria u mboten kenging. Zakaria yo kenging. Dadi dikai apa jenenge hamzah yang mamdudah bisa, hamzah sing maksurah alif maksurah nggih saged. Alaihi salam iku najaron iku tukang kayu. Iku najaron iku tukang kayu. Ya. Jadi tukang kayu, tukang golek kayu. Jadi itu pekerjaane apa jenis Nabi Zakaria. Jadi Nabi yo punya pekerjaan. Nabi Zakaria juga mempunyai keterampilan, beliau itu bisa membuat kerajinan-kerajinan. Ngaten. Itu Nabi Zakaria. Dari hasil kerajinan itu beliau mencukupi kehidupannya. Nanti kita juga kerja. Dari hasil kerja itu bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Oh, Nabi wajah kerja kan. Tapi kalau Kanjeng Nabi setelah diangkat jadi Nabi itu sudah enggak kerja Kanjeng Nabi. Sibuk ngurusin apa? Umat, ngurusi rakyat. Wa anil mikdami bani Ma'di Kariba lan saking Mikdam bin Abi Ma'di Kariba. Sayyidina Abu Bakar kerja. Yo kerja, kabeh sahabat kerja. Sayyidina Umar kerja, semuanya kerja. Yang enggak kerja itu Ashabu Suffah. Yang memang mereka-mereka itu tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga. Sehingga mereka cuma ada di pondok. Pondok Kanjeng Nabi, pesantrennya Kanjeng Nabi. No masjid, diam di masjid Ashabu Suffah. Mereka enggak kerja. Karena memang enggak ada yang wajib di nafkah. Istri enggak punya, anak enggak punya, ya sudah. Tapi kalau sahabat yang lain kerja mereka. Abu Bakar walaupun sudah diangkat jadi khalifah kerja awalnya, tapi setelah itu sama Sayyidina Umar dilarang. Kalau kalau engkau kerja, nanti urusan rakyat ini terbengkalai, kata Sayyidina Umar. Gini saja, wis. Dari uang negara ada yang dialokasikan untuk khalifah. Mulai saat itulah khalifah memperoleh gaji dari negara. Supaya khalifah presiden lebih fokus untuk menangani urusan rakyat. Lalu engkau naik kerja, mulai isu sampai sore kerja, kapan ngurusi rakyat kan, ya kan? Maka itu dikasih gaji, dan itu pertama yang punya usul gaji presiden itu adalah sinten? Umar ibnul Khattab. Ani Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi? Ma akala ahadun ta'aman kutu khairan min ayakula min amal yadih. Ma akala orang mangan sopwa ahadun wong siji. Ma akala orang mangan sopwa ahadun wong siji ta'aman ing panganan. Ta'aman ing panganan kutu ing dalam zaman kangus keliwat. Kutu ing dalam zaman kangus keliwat khairan ing kang luih bagus. Khairon ingkang luih bagus. Min ayakula tinimbang yen tomangan sopo ahadun. Min ayakula tinimbang yen tomangan sopo ahadun. Min amaliyadihi saking pekerjaane tangane ahadun. Min amaliyadihi saking pekerjaane amali ahadun. Dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada dia memakan makanan yang dihasilkan dari pekerjaannya. Ini dorongan kita untuk bekerja. Dorongan kita, hadis Kanjeng Nabi nganjurakan kita bekerja. Dan ini merupakan salah satu kepedulian Islam terhadap apa program pengentasan kemiskinan. Karena dengan kerja maklum, orang nanti lama-kelamaan akan terhindar dari kemiskinan. Kalau nggak kerja miskin maklum, gitu. Nah, dengan pekerjaan orang akan terhindar dari kemiskinan. Maka dari itu juga sangat dianjurkan untuk membuka lapangan kerja. Karena Islam menganjurkan apa namanya pemeluknya untuk bekerja, maka ketika ada orang membuka lapangan pekerjaan, ini juga dianjurkan karena sesuai dengan apa namanya semangat Islam, yaitu menciptakan apa namanya lapangan kerja, artinya menciptakan orang untuk bekerja, tidak menjadikan orang nganggur. Nganggur-nganggur gak ana pekerjaan nih, ngaji ibadah ora kerja yo ora, itu nggak rai rusak materi. Ngaji ora kerja ora gare rusak mboten niku pengangguran. Rawahu wa inna nabiyallahi lan setuhuni nabine Allah. Wa inna nabiyallahi lan setuhuni nabine Allah. Dawud darupani Dawud alaihi salam iku kana ono sinten Dawud iku yakulu dahar sinten Dawud iku yakulu dahar sinten Nabi Dawud min amaliyadih saking amali tangani Nabi Dawud min amaliyadih saking amali pekerjaane tangani Nabi Dawud. Rawahu ngriwayataken ing hadis sinten Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Lah nek wong saiki otomatis iku mikire kerja sudah kan ya toh. Sehingga enggak usah dikei dorongan koyo ngene wong iku mesti golek pekerjaan. Wong saiki perlu dorongan apa namanya untuk memperbaiki rohaninya, untuk memperbaiki kejiwaannya, untuk meningkatkan kualitas keimanannya yang penting. Karena saking banyaknya pekerjaan lapangan pekerjaan itu terbuka lebar. Sekarang kerja itu karo nang omah ya iso, nyekeli laptop ngono ya iso ya toh. Karo opo ae sekarang itu bisa menghasilkan uang. Cuma dari hal-hal yang bisa menghasilkan uang itu ada hal yang haram, ada yang halal, ada yang syubhat. Maka dari situ perlu untuk memilah dan memilih pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan aturan syariat. Jangan mencari atau melakukan pekerjaan sing ono unsur keharuman. Subhat wae nek iso ditinggal lo. Karena nanti ini bahaya bagi apa kualitas keimanan kita, juga bagi apa namanya mustajabe dungo kita. Iku nek dipangan hasil sing haram, iso-iso nanti ndadekno amal kita enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah niku bahayane, maka harus ngaji supaya tahu mana ini pekerjaan yang halal, mana pekerjaan yang haram. Ya jual beli hal-hal yang diharamkan ya haram berarti. Kan banyak jual beli minuman keras haram, ya kan toh. Jual beli ekstasi, sabu-sabu haram. Jual beli buku-buku porno, kaset-kaset porno haram, langatan nggih. Ilahiri. Jangan melakukan pekerjaan yang haram. Pekerjaan kok ngerasani. Nah, ya haram. Ya kan? Pekerjaan kok menampilkan app orang lain, ya haram. Rawahul Bukhari. Babul karomi utawi kiku bab nerangno karom. Wal judi karom itu dermawan, wal judi lan tegese dermawan. Wal infaki lan menafkahkan. Fi wujuhil khairi ing dalem pira-pira sisi kebaikan. Pira-pira macemi kebaikan lah wis ngoten. Sikotan krono percaya billahi ta'ala kelawan Allah Ta'ala. Setelah Imam An-Nawawi nyebutakan hadis ayat Quran yang mendorong kita bekerja untuk menghasilkan uang, maka setelah itu beliau menyebutkan keutamaan dermawan, keutamaan menafkahkan harta untuk jalan kebaikan. Misalnya sedekah, nafkah suami istri, nafkah kepada anak. Supaya wong iku eling, tujuane dhek itu cari uang adalah supaya untuk digunakan kepentingan agama. Kalau sudah cukup untuk kepentingan pribadi dan keluarga, seyogyanya harta yang ada digunakan untuk jalur jihad fi sabilillah, untuk kebaikan-kebaikan. Billahi ta'ala pun. Kalau ngendika sedana Allah Ta'ala. Jadi percayalah, kita kalau sedekah itu pasti dikembalikan sama Allah Ta'ala. Sikotan billah. Kagiro kok kate, apa namanya, tidak diganti. Apa yang kita sedekahkan itu pasti diganti oleh Allah Ta'ala. Gantine iku yo nang dunia, yo nang akhirat. Itu apa rahmatnya Allah. Kalau ngendika sedana Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa wa yuhlifuh. Wama utawi perkoro ang faktum iku lamun nafkahno sapa sira kabeh ing ma. Min syai'in saking perkoro, saking sesuatu, walaupun kecil. Fahuwa mongko utawi Allah iku yuhlifuhu. Iku bakal ganti sapa Allah. Iku bakal ganti sinten Allah ing syek. Apapun yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya di dunia dan akhirat, atau kadang di salah satunya. Waqala lan ngendika sinten Allah Ta'ala, ini janji lo ya, janjine Allah, fahuwa yuhlifuh. Ini janji Allah, innallaha la yuhliful mi'ad, berarti ya kita harus percaya bahwa janji Allah pasti akan dilaksanakan. Wa qala lan ngendika